biasa pikir kau bisa terima sabarnya, tapi ternyata kau cuma mau senang saja. Saat saya susah, kau pinjalan kas tinggal saya. Saya hanya orang biasa, tak punya apa-apa, dan saya juga terpaksa koi untuk setia. Kalau memang karena harta, lebih baik jangan sudah. Maafkan saya sayang, saya ni tak bisa jalani hubungan bila hanya terpaksa. Mending kau pergi cari yang lain, karena saya ni mau serius bukan bermain. Saya orang tak punya yang mungkin tak berguna, dipandang sebelah mata dan selalu salah. Kalau kau mau cari yang sempurna lebih dari saya, kau jalan sudah. Jujur soal materi saya mengaku kalah. Kau pun tahu sendiri saya belajar hidup mandiri. Saya suruh ikut ke kanan tapi kau belok ke kiri. Sekarang su ketahuan kalau kau tu mata uang. Saya su berjuang tapi saya punya kau buang. Hanya sebatas orang biasa, kalangan rendahan tak punya harta. Saya dari keluarga yang sederhana, yang pasti saya tak punya barang mewah. Jika harta jadi tolak ukur, saya minta maaf sayang, saya harus mundur. Kau terpilih mawar yang saya bawa. Saya berjuang tapi sayang kalah. Biar saya hapus masa depan yang su selesai saya gambar. Su jauh begini baru saya pun sadar, karena rupiah saya terada tempat tu bersandar. Saya bawa balik hati, tahan lagi kopu kaki. Neh, silakan kau pergi, saya tak mau hati ini terluka. Saya hanya orang biasa, tak punya apa-apa, dan saya juga terpaksa koi untuk setia. Kalau memang karena harta, lebih baik jangan sudah. Maafkan saya sayang, saya ni tak bisa jalani hubungan bila hanya terpaksa. Mending kau pergi cari yang lain, karena saya ni mau serius bukan bermain. Sudah tukah kau bikin saya sadar, setia kau janji tak benar. Rupa yang kau ingini pun saya terasa gambar. Setelah kurang lebih kau buka kemauan, dan situ ketahuan. Saya tahu tergolong orang tak berkemampuan. Kenapa tak bilang dari dulu supaya kau bebas dingdong? Kenapa kau bilang tak apa-apa, saya bilang sani kosong. Ah, saya cukup sampai di sini, saya tak mau bermain. Saya serius dengan cinta, saya tara bermain. Kau kas luka hati, si Paypal be fine. Harta skede-skede, saya salah tagai. Dong hujat bicara, saya buka anana bye-bye. Saya orang biasa, kau deng-dong pasti tahu. Tak berkilau, kalah materi berkilo-kilo. Untuk kesenang, tak mampu aduh. Saya kejar peluang dengan ambisi, penuh semangat tapi tersisi. Mengerti juga salah posisi, saya mau pergi, saya permisi. Untuk kas tenang, kok hanya halusinasi. Su cukup berjuang, beb, su bukan lagi kekasih. Saya hanya orang biasa, tak punya apa-apa, dan saya juga